Shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita dapat memuji nama Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Minggu lalu kita sudah melakukan aktivitas kita, baik dalam pekerjaan, studi kita. Hari ini marilah kita memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian dengan semangat, sukacita. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyanyikan lagu kita, Bejanamu. Yeah. Ya Tuhan, kami kembali datang ke rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah menyanyikan lagu pujian kami yang pertama. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, berkat anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, di mana hari ini kami masih dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan, kami mau ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari yang indah ini, kami memuji dan muliakan nama-Mu saja. Kiranya Engkau berkati ujian kami dari awal hingga akhir. Engkau ada bersama kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga saudara-saudara kami yang belum dapat hadir bersama kami di rumah-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau lindungi mereka sehingga minggu depan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kalau masih ada sukacita, saya undang jemaat Tuhan yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Bangkit tahu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung turun beragam, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Bersyukur, bangkit.

diterima sebesar 500.000. Partisipasi janji iman pembangunan gereja juga sudah tertera, dapat kita lihat di buletin. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa yang baik, terpujilah namamu, namamu yang sudah kami puji, kami muliakan dan kuduskan melalui puji-pujian yang telah kami pujikan kepadamu. Kami bersyukur, oh Bapa yang baik, kalau pada hari ini Engkau masih berkenan hadir tengah-tengah ibadah kami, carus di dalam hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi pada saat ini. Mari Engkau urapi, Engkau berkati seluruh anak-anak Tuhan yang hadir. Demikian juga anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani hari ini. Engkau juga berkati. Bapa, pada saat ini juga kami mau memohon di dalam segala permohonan-permohonan kami, melalui doa-doa syafaat kami. Mari sebelum kami menyampaikan, ampunkan segala kesalahan, baik dosa sengaja atau tidak sengaja kami perbuat di dalam satu minggu ini, sehingga Engkau boleh berkenan, boleh mengabulkan apa yang kami inginkan di dalam permohonan-permohonan kami. Untuk itu mari Bapa, kami berdoa, yaitu bagi gerejamu, Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1, wilayah 2. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah percayakan untuk melayani, baik itu Bapak di tingkat wilayah, Bapak Bisop kami, wilayah 1, wilayah 2, bahkan pengembangan juga. Demikian juga hamba-hambamu, para pendeta, guru Injil, bahkan juga yaitu Bapak Lespiker, calon Lespiker, dan majelis gerejamu. Kami mau supaya kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi oh Bapak yang baik menghadapi situasi dan kondisi kami pada saat ini, sehingga anak-anak Tuhan boleh melayani luar biasa karena berkat dan kasih daripada Tuhan. Sehingga gerejamu boleh tetap maju dan terus berkembang di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa secara khusus oh Bapa, yaitu buat gerejamu, Gereja Maria Sunggal ini, di mana kami boleh bersekutu, melayani, memuji dan muliakan nama Tuhan di rumahmu yang kudus ini. Mari Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, baik dimanapun berada pada saat ini, baik yang hadir, baik dimanapun oh Bapa yang baik. Engkau memberkati segala, yaitu pergumulan-pergumulan yang mereka alami pada saat ini, yaitu pergumulan mungkin dalam studi anak-anak mereka oh Bapa yang baik, yaitu untuk mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan bagi anak-anak mereka, terutama mulai dari tingkat PAUD sampai kepada perguruan tinggi, yang tidak terlepas dari segala biaya-biaya, bahkan pada zaman ini luar biasa lagi membutuhkan, yaitu segala peralatan secara elektronik. Untuk itu oh Bapa, kami percaya cukupkan bagi keluarga masing-masing. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi Bapak dan Ibu yang lansia. Kami percaya biarlah kekuatan, pertolongan yang datang daripada Tuhan yang boleh selalu menghibur mereka, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga Bapa, bagi keluarga yang terus menantikan, yaitu keturunan. Kami percaya juga pada saat ini, Roh-Mu senantiasa, bahkan kasih Tuhan menaungi, memberkati mereka. Dengan cara apapun biarlah solusi yang datang daripada Tuhan yang mereka boleh lakukan di dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian juga perekonomian, oh Bapa. Pada saat ini kami tahu bahwa dalam perekonomian keluarga masing-masing agak lumpuh, artinya tidak sesuai dengan apa yang mereka mungkin harapkan dari pemasukan bahkan pengeluaran. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam kekurangan, hidup dalam penderitaan, tapi Tuhan melihat bahkan peka dan peduli bagi seluruh anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan pada saat ini. Demikian juga kami berdoa bagi jemaatmu yang sakit bahkan terus, yaitu menantikan pertolongan Tuhan melalui kesembuhan anak kami Yona. Oh Bapa, kami percaya sudah berjalan beberapa kali kemo berjalan dengan baik. Terima kasih kebaikan luar biasa bagi Tuhan, terutama bagi anak kami. Engkau kuatkan, Engkau selalu memberikan penghiburan bagi dia sehingga dia boleh tetap fit. Demikian juga keluarga yang menjaga dan mengurus anak kami ini. Dan pada saat ini kami juga berdoa terus Bapa, buat Bapak kami, Bapak Ebe Tambun, yang pada saat ini juga yang diopname di rumah sakit. Engkau berkati, urapi para dokter, para medis yang merawat Bapak kami ini. Engkau juga berikan petunjuk obat yang tepat bagi penyakit Bapak kami ini, sehingga pemulihan terjadi. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam hidupnya, dan ia berserah terus dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat Bapak kami ini. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Demikian juga keluarga yang merawatnya. Demikian Bapa, kami juga berdoa buat rencana pembangunan kami. Pertama, kalau pemasangan kanopi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat Bapak dan Ibu dan saudara-saudari kami yang benar-benar sudah memberikan sumbangan atau partisipasi untuk mendukung pemasangan kanopi ini. Engkau berkati seluruh keluarga, seluruh anak-anak Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka dimanapun berada. Demikian juga kami berdoa buat pembangunan kami untuk meneruskan, yaitu melalui pengkeramikan gedung sekolah minggu. Demikian juga pastori yang direncanakan di Januari 2022. Dan ini juga sudah berjalan dengan baik, baik dari segi materi Bapa. Tapi kami tetap masih membutuhkan dana untuk mencukupi apa yang sudah dianggarkan melalui gerejamu. Mari, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu itu selalu mengalir bagi mereka. Dan mereka juga menyatakan kasih dan berkat itu melalui gereja Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat negara kami atau kota kami ini. Terutama Bapa, adanya pandemi COVID ini yang belum bisa berakhir. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Engkaulah yang ada di tengah-tengah negara kami ini. Di kota kami ini, taraus di gereja kami ini, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjaga bahkan memelihara kehidupan kami menjauhkan dari pandemi ini, oh Bapa. Karena kami tidak tahu bagaimana dan kapan itu terjadi, tapi mari jaga dan pelihara kami Bapa, sehingga kami jauh daripada yaitu virus COVID 19 ini yang terjadi pada saat ini. Engkau memelihara menjaga kami. Oh Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga yang sudah memberikan kewajiban mereka melalui perpuluhan mereka. Biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga dan saudara-saudari kami. Demikian juga bagi keluarga yang memberikan ucapan syukur juga. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini, baik anak dan cucunya, dimanapun berada Engkau memberkati. Biar mereka boleh bersyukur terus karena kasih dan berkat Tuhan. Anak-anakmu juga yang berulang tahun di minggu ini, Engkau sudah tambahkan umur bagi mereka. Mari berikan rezeki, berikan juga berkat-Mu, berikan kesehatan bagi seluruh Bapak dan Ibu dan anak kami yang berulang tahun di minggu ini. Demikian juga oh Bapa, kami berdoa terus di bulan Oktober tanggal 22 sampai 24. Oktober yang akan diadakan, yaitu konferensi agung. Biarlah Bapak semuanya boleh berjalan dengan baik karena kasih dan berkat Tuhan. Kami percaya biarlah rancangan Tuhan tetap yang terjadi di dalam gerejamu, di tubuh gerejamu, cara khusus gerejamu, Gereja Metodis Indonesia yang ada di Gemi wilayah 1, wilayah 2, bahkan pengembangan juga. Engkau selalu hadir dan memberikan segala solusi dan jawaban yang tepat sehingga berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa, oh Bapa yang baik, buat pemberkatan anak kami, Audia Silvana Borujuntak, yang dilakukan pada 2 Oktober nanti. Segala persiapan-persiapan engkau persiapkan melalui kedua belah pihak keluarga sehingga boleh berjalan dengan baik, terutama apa yang sudah mereka rancangkan Bapa. Terutama juga karena pandemi ini mungkin juga merasa khawatir apa yang harus mereka lakukan. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kasih-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kedua belah pihak keluarga ini sehingga berjalan dengan baik. Hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan juga sebentar, engkau urapi, engkau berkati dia. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan, iman dalam hidup kami menjadi berkat bagi kami. Demikian juga Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk pelayanan gerejamu. Diberkatilah orang-orang yang memberi, bahkan memberikan syukurnya baik melalui persembahan yang mereka persembahkan sebentar lagi. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam setiap permohonan-permohonan kami sebagaimana firman-Mu, di mana ada 1, 2, atau 3 orang engkau hadir, engkau berkenan. Hadir, berkenanlah dan dengarlah keruan dan doa kami ini. Terima kasih Bapa. Pelayan di hari Minggu yang akan datang juga Tuhan persiapkan bekali sehingga pelayanan anak-anak Tuhan lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Kita nyanyikan lagu Menyenangkanmu. Thank you. sekali lagi katakan menyenangkanmu.